Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, kita lanjut kitab Miyasar halaman 53. Kemarin kita marfu'atul asma ada 7. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, tawabi. Sekarang kita isim mansubnya yang dipelajari lagi, namun lebih banyak. Ditambah 5, jadi 12. Lihat rinciannya halaman 53, mansubatul asma. Al-mansubatu isna asyara naw'an. Isim mansub itu ada 12 macam saja. Wahia. 1. Al-maf'ulu bih. Kita sudah sering kan dengar maf'ul bih kan? Nah, kita pelajari detail sekarang. Kemarin itu cuma ya bungkusnya sajalah. Kemudian yang kedua maf'ul fih. Nanti penjelasannya. Kemudian yang ketiga maf'ul li ajli. Yang keempat maful mutlak, yang kelima maful ma'ah, yang keenam al-hal, yang ketujuh tamyiz, yang kedelapan mustasna, yang kesembilan ukhobarkan au ihda akhwatiha. Sudah kita pelajari 9-10. 10 ismu inna wa ih au ihda akhwatiha. Berarti sudah berkurang tinggal 10. 11 munada, tawabi 12. Itu diundur nanti, berarti cuma 9 saja. 3 enggak dipelajari. Sisa 9 tok. Dan pembahasannya enggak panjang-panjang. Jelaskan gini sudah selesai, pindah lagi. Minggu depan insyaallah mansubat selesai. 27 289 ujian aja enggak usah ini. Apa masa ujiannya itu 27-89 itu di forsir terus. Boleh sampai mampus nanti. Hah? Sekarang lihat nomor 1 maf'ul bih. Al maf'ul bih ismun dalla ala man waqa'a alaihil fi'lu. Maf'ul bih adalah isim yang menunjukkan ala pada man waqa'a alaihil fi'lu. Itu mau diterjemahkan enggak bisa nanti. Saya ringkas saja, man waqa'a alaihil fi'lu yang jadi objek pekerjaan. Selesai itu paham. Yang jadi objek pekerjaan. Fi'lu itu pekerjaan. Gitu terjemahin tuh kayak gitu, enggak kaku. Cuma kalau terjemahin, man siapa waqa'a terletak alaihi padanya al-fi'lu pekerjaan. Apa maksudnya? Sudah yang jadi objek pekerjaan. Contoh kemarin biasa pakai dirobah siapa yang namanya kemarin? Ali. Ali kan? Ali siapa? Kalban ya kan? Diskriminasi sekali. Dirobah fi'il. Fi'il ma'lum apa majhul? Ma'lum apa majhul Irsad? Kenapa maklum? Maklum itu disebut pelakunya. Ini fa'ilnya ini lu. Fa'il itu terletak setelah fi'il maklum. Kalau naibul fa'il, fi'il majhul. Kalau diubah jadi apa nanti? Duriba kalbun. Alinya dihapus. anjing dipukul. Sudah ya, fa'il. Tanda fa'il itu ini loh. Kalau kalban, maf'ul bi. Yang tadi kita sebut objek. Itu maf'ul bi. Ali mukul Muhammad. Ali mukul anjing. Ya, yang dipukul itu namanya maf'ul bi. Yang dipukul namanya maf'ul bi. Nah, sekarang lihat mislu katabal waladu ad-darsa. Ingat, terjemahkan selalu dari mana dulu? Fa'il, fa'il terus maf'ul bi. Berarti fa'ilnya mana? Al-waladu. Tulis itu fa'il. Ad-darsa? Ad-darsa? Maf'ul bi. Fi'ilnya mana? Kataba. Berarti diartikan bocah itu menulis pelajaran. Telah menulis pelajaran. Ad-darsa pelajaran. Di samping kirinya, syaribat Maryamu al-labana. Mana fa'ilnya? Maryamu. Maf'ul bihnya? Al-labana. Al-labana kemarin artinya apa? Susu. Kenapa pakai syaribat? Fa'ilnya mu'annas. Fa'ilnya mu'annas. Dorobal ustaju waladain. Ustadz guru memukul dua bocah. Berarti zulimnya ini ya murid ya. Zulimnya anak. Tapi perlu kalau suatu waktu butuh keras, ya keras. Jangan halus terus. Mana fa'ilnya di situ? Al-ustadu. Maf'ul bihnya? Waladaini. Maf'ul bihnya mansub. Tanda mansubnya apa? Ya. Yusa'idu Hasanun al-banati. Hasan yusa'id menolong. Yusa'id menolong. Sa'id itu berarti artinya tukang tolong. Albanati anak perempuan. Kenapa kasrah? Mana fa'ilnya situ? Hasanun. Maf'ul bihnya mana? Albanati. Kenapa kasrah? Maf'ul bih kasrah. Farhan, kenapa kasrah? Jama' mu'anas salim. Marfu'nya dengan doma. Jama' mu'anas salim. Mansubnya dengan kasrah. Majurnya dengan kasrah. Enggak pernah jadi albanata. Apa tanda dia jama' mu'anas salim? Diakhiri alif dan ta. Selesai contoh, baru contoh. Sekarang maf'ul bih dibagi menjadi dua. Ada yang zahir, orangnya langsung kelihatan. Ada yang pakai domir, kata ganti. Contoh yang zahir, doroba aliyun kalban. Itu contohnya kayak gitu terus. Ali mukul anjing. Ini ulang terus kayak gitu. Nanti kita bisa buat kalimat juga, Ali memukul anjing sambil berjalan 5 kali pukulan di pasar gitu. Bisa buat kalimatnya. 5 kali pukulan tuh gampang buatnya. Kaidah-kaidah saja. 5 kali pukulan, pukulan sangat keras gitu. Bisa. Nanti kita bahas. Durbaliyun kalban durban syadidan. Kalau 5 kali ya, doroba aliyun kalban khamsa dorobat syadidatan. Itu orang yang pelajari nahwu buat kalimatnya gampang. Nanti lengkapnya tadi itu cuma coba-coba aja. Yaqra'u Muhammadun Qur'anan. Muhammad membaca Al-Qur'an, sedang membaca Al-Qur'an. Nah, sekarang yang masalah itu kalau berupa dhamir. Kita kemarin tasrif itu baru cuma fa'il saja yang kita tasrif. Kataba, coba tasrif. Huwa kataba, huma kataba, hum katabu. Hiya katabat, huma katabata, hunna katabna. Anta katabta, antuma kataptuma, antum kataptum. Anti katabti, antuma kataptuma, antuna kataptunna. Ana kataptu, nahnu katabna. Itu baru fa'il tok. Sekarang kita coba dengan maful bihnya. Saya tambah. Pakai droba saja. Kalau kataba itu enggak punya objek nanti. Saya menulis, ya. Dan kalau memukul itu pasti punya objek kan? Saya pukul siapa? Ya, pakai doroba ya. Tasrifnya doroba. Saya fa'ilnya cuma saya saja. Berarti dorobtu ya. Dorobtu, saya mukul apa? Dorobtu. Nah sekarang yang saya pukul itu dia. Hua. Ya, yang saya pukul itu hua, dia. Kalimatnya jadi dorobtuhu. Nyambung aja langsung. Ini sudah maf'ul bih. Tuhnya itu apa? Fa'il. Jadi bahasa Arab itu singkat sekali, coba lihat. Saya memukul dia, dorob tuhu. Sekarang yang dipukul dua orang. Terus, sama seperti ina tadi sebenarnya. Dorob tuhum. Saya mukul dia laki-laki, saya mukul dia mereka berdua laki-laki, saya mukul mereka. Jago sekali nih. Sekarang perempuan. Kalau ini yang ini sadis ini, dorob tu ha. Terus? Dorob. Terus? Dia ngeroyok perempuan. Terus? Dorob tuka. Iya toh? Saya memukul kamu. Dorob tuka, terus? Dorob tu? Terus, dorob? Terus? Terus? Terus? Dorob tu? Nah, saya mukul saya. Dorob tu ni. Dorob tu ni. Kalau dia memukul saya, dorobani. Ya tak? Dorobani. Kalau doroba ditasrif jadi dorob tu berarti dorob tuni. Saya memukul kami. Doroktuna. Ya kalau mau contoh yang wajar ya dorobani sama dorobana. Lihat ini ada dorobana ya. Dorobana apa? Dia laki-laki memukul kami. Lihat perbedaan harokat. Lihat ini. Beda enggak? Dorobana dengan dorobana. Dorobana dengan dorobana. Dorobna, mana failnya? Nah, failnya nya artinya apa ini? Kami memukul. Dorobana. Kami dipukul duri benar. Dorobana. Dia laki-laki memukul kami. Objeknya siapa? Nah, yang memukul dia. Kalau ini fa'ilnya nahnu. Iya toh? Kalau ini fa'ilnya huwa. Maful binya nahnu. Kalau tidak ada harokat, itu gak bisa diraba-raba kecuali tahu arti. Dorobana dengan dorobana. Iya, coba kalau gak ada harokat, coba. Iya kan? Ingat ini bebek nih, dorobana dan dorobana. Coba kita tasrif dulu, tasrif sebelum tulis. Dorobtuhu. Dorobtuhuma. Dorobtuhum. Dorobtuha. Dorobtuhuma. Dorobtuhunna. Dorobtuka. Dorobtukuma. Dorobtukum. Dorobtuki. Dorobtukuma. Dorobtukunna. Dorobtuni. Dorobtuna. Nah, sampai situ dulu. Sampai maful bi di situ. Jadi ingat yang ditambah-tambah cuma yang belakang-belakang ini loh. Untuk objek itu. Yang fa'ilnya tetap ikut tasrif yang kemarin. Cuma objeknya saya yang kita bahas berubah ini. Jadi nanti harus bisa buat kalimat.